Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, yang saya cintai fillah, kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pada kesempatan ini pembahasan kitab Usulus Sunnah ma'a syarhihi, kitab Usulus Sunnah karya Al-Imamu Ahmad rahimahullah, dan juga kita membaca syarahnya bersama, ya, yakni syarah Al-Imam Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Yang terakhir kita baca, kalau tidak salah, adalah pembahasan hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya. Wallahu a'lam, apakah sudah masuk pada pembahasan sahabat Rasul atau belum? Barangkali ada yang punya catatan. Wonten, Pak? Baik. Ternyata tidak ada yang punya catatan ini, ya. Dereng kepanggih, Pak, nggih. Ya. Ya. Apa? Kubur. Oh, tentang sholat, ya. Berarti belum masuk sahabat. Ya. Wabillahi taufik. Sekarang kita masuk pada bab baru insyaallah taala, bab tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, wa khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar Ibnu Khattab, thumma Utsman Ibnu Affan. Nuqaddimu ha'ulai thalathata kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu fi dhalika. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebaik-baik umat ini, yang terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sesudah Nabi, adalah Abu Bakrin as-Siddiq, sahabat Abu Bakar. Thumma Umar ibn al-Khattab, kemudian Umar ibn al-Khattab. Thumma Utsman ibn Affan, kemudian Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Namun di sini disebutkan tiga. Nuqaddimu ha'ula'i salasata, kita mendahulukan mereka bertiga sebelum yang lain. Kama qaddamahum, sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain juga lebih mendahulukan mereka bertiga atas yang lain. Lam yakhtalifu fi dzalika, para sahabat tidak berselisih dalam urutan mereka bertiga ini, Abu Bakar, Umar dan apa? Utsman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ini, ya, ada dua bagian yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan keyakinan Ahlus Sunnah. Kemudian yang kedua, Imam Ahmad menyebutkan dalil dari keyakinan tersebut. Adapun keyakinan yang disebutkan oleh Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan kita meyakini bahwasanya sebaik-baik umat Nabi alaihi salatu wasallam sesudah nabinya alaihi salatu wasallam adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ibnu Affan radhiyallahu taala anhum. Dengan urutan seperti itu, inilah keyakinan kami. Adapun dalilnya, apa dalilnya? Dalilnya adalah ijma', kesepakatan para sahabat. Di sini Imam Ahmad mengatakan kami Ahlus Sunnah lebih mendahulukan mereka bertiga ini. Adapun setelahnya yang keempat adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian berikutnya adalah ya yang dijamin masuk surga dari 10 orang apa? Sahabat. Kita meyakini seperti itu berdasarkan apa yang para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka tidak berselisih di dalamnya. Sebagaimana dulu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain juga demikian. Para sahabat dulu kalau ditanya siapa yang paling mulia, mereka akan mengatakan siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Lam yakhtalifu fi dzalika. Mereka para sahabat tidak berselisih dalam bab ini. Iya. Jadi ini pelajaran penting bagi kita, ma'asyiral muslimin. Ahlus sunnati wal jamaah memiliki sebuah keyakinan atau memiliki i'tiqad yang i'tiqad mereka kokoh. Kenapa kokoh? Karena i'tiqad keyakinan mereka dibangun di atas mada dalil, dibangun di atas dalil. Akidah, keyakinan kalau sudah dibangun di atas dalil, maka akidah tadi adalah akidah yang rasikhah, yang kokoh. Tidak bergeser, tidak goyang. Ya. Dan ijma' adalah dalil. Ya. Ijma' adalah apa? Dalil. Dan tidaklah para sahabat bersepakat kecuali karena mereka mendengar dari Rasul, melihat dari Rasul. Ya. Betapa banyak hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ucapan-ucapan Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan bahwasanya yang paling mulia, yang paling utama dari para sahabat adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga muncullah ijma, kesepakatan para sahabat. Ya. Naam. Sampai Nabi mengatakan, kalau seandainya saya akan mengambil seseorang dari umatku menjadi khalil, niscaya aku akan menjadikan siapa? Abu Bakar sebagai khalil. Tetapi saya tidak melakukan itu. Karena Allahu Jalla wa'ala telah menjadikan aku sebagai apa? Khalil. Kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim juga sebagai apa? Khalil, kekasihnya Allah. Ya. Yeah. Ini menunjukkan yang terdepan dan paling mulia adalah siapa? Abu Bakar. Nggih nambatan? Iya kan? Sampai Nabi mengatakan seperti itu. Taib. Walau kuntu muttakhidan khalila, kalau seandainya aku akan menjadikan seorang menjadi khalil, khalil itu orang yang paling dicintai. Cinta itu bertingkat-tingkat. Latakhattu Abu Bakrin khalila. Niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil saya. Tetapi Allah telah menjadikan saya menjadi apa? Khalil. Sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim menjadi apa? Khalil. Hada qaul, ini ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa sering kita membaca hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul bersama dengan Abu Bakar, Rasul berdua dengan Abu Bakar. Sering yang seperti ini. Allah pilih Abu Bakar As-Siddiq secara khusus sebagai sahabat yang menyertai perjalanan Rasul alaihi salatu wassalam dalam hijrah ke Madinah. Abu Bakar yang dipilih. Yang lain sudah pada pulang, sudah ada hijrah, sudah main. Abu Bakar masih tetap di Madinah sampai saat Allah izinkan Rasul alaihi salatu wassalam untuk hijrah ma'a Abi Bakrin, bersama dengan Abu Bakar. Dan dua orang inilah yang berada di Gua Tsur, yang kemudian kisahnya disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Sampailah keduanya ke Madinah dalam perjalanan hijrah itu. Ini awal hijrah. Awal Islam, yang pertama kali masuk Islam dari kalangan rijal adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq minas sabiqin al-awwalin, termasuk dari as-sabiqun al-awwalun. Yang pertama kali membenarkan berita beliau ketika beliau pulang dari Isra Mi'raj, sehingga beliau mendapatkan gelar apa? As-Siddiq. Dan yang terakhir, sebelum Rasul wafat, Rasul mempercayakan imamatus sholah, ya, keimaman di dalam sholat berjamaah, beliau amanahkan, beliau percayakan kepada sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maksud saya menyebutkan ini, ya, kesepakatan para sahabat itu, ya, bukan kesepakatan yang tidak beralasan. Dan Nabi alaihissalatu wassalam pernah mengatakan, la tajtami'u hadhil ummah 'ala ad-dhalalah. Umat ini tidak mungkin bersepakat, berkumpul di dalam apa? Kesesatan, mustahil. Inilah dalil yang menunjukkan bahwasanya ijma' adalah hujjah. Dalil. Nah, kita kembali kepada ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Jadi inilah keyakinan, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Summa ba'daha ula'i salasah. Kemudian setelah mereka bertiga yang mulia, yang utama dari umat Nabi alaihi salatu wasallam adalah ashabus syura al-khamsatu. Sahabat-sahabat Nabi yang termasuk dalam ashabus syura. Ashabu syura. Ya. Sahabat-sahabat yang dikatakan ashabu syura, yakni orang-orang yang dipilih oleh Umar bin Khattab sebelum wafatnya. Jadi sebelum Umar wafat, Umar menunjuk beberapa orang. Yang orang-orang ini kemudian disebut sebagai ashabu apa? Syura. Bermusyawarah kalian. Dan yang menjadi khalifah sesudahku adalah salah satu dari kalian. Ya. Yang menjadi khalifah sesudahku adalah salah satu dari apa? Kalian. Nah, kalau ketika Abu Bakar wafat, sebelum wafat beliau sudah menunjuk langsung, yang menjadi khalifah sesudah saya adalah siapa? Umar. Ketika Rasul wafat, Rasul tidak memberikan wasiat apapun. Tetapi isyarah dan juga dalil, bahkan Rasul mengatakan umat ini tidak mungkin kecuali akan berkumpul kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian ulama mengatakan ucapan Nabi yang seperti ini, ya, bimanzilatil wasiyah. Seperti wasiat. Seakan-akan Rasul sudah menunjuk. Adapun ketika Umar bin Khattab wafat, ya, sebelum wafatnya Umar bin Khattab, beliau menunjuk beberapa orang sahabat, ya, yang sahabat-sahabat ini adalah termasuk dari 10 yang dijamin masuk apa? Surga. Kalian bermusyawarah, yang menjadi khalifah adalah salah satu dari kalian. Ya. Nah, bisa konsentrasi? Bisa ya? Ya. Baik. Katanya suruh banyak air putih, ya, biar tidak mengantuk dan lebih apa namanya konsentrasi. Berarti yang konsentrasi saya saja ini. Ya. Antum kurang konsentrasi. Wabillahi taufiq. Siapa mereka ashabu syura? Ali bin Abi Talib, Talhah ibn Ubaidillah, Az-Zubair ibn Al-Awwam, wa Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas. Naam. Yang satu Utsman ashabu syura. Iya. Utsman sudah disebut tadi di atas. Jadi yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab di antaranya adalah siapa? Utsman bin Affan. Berenam ini ya, terjadi pembicaraan, akhirnya mereka berbaiat semuanya kepada siapa? Utsman bin Affan. Kisah tawilah. Ada kisah di sini. Ya. Tapi intinya ashabus syura itu. Ya. Naam. Masih tersisa dua orang tidak disebutkan di sini. Kalau kita sebutkan di sini, ya ini semuanya delapan. Padahal, ya sepuluh orang yang dijamin masuk apa? Surga. Ada berapa? Sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Ada berapa? Ya sepuluh. Namanya saja sepuluh orang yang dijamin masuk apa? Surga. Mesti sepuluh. Ya. Baik. Belum disebut dua orang yaitu Sa'id bin Zaid, ya, dan Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah. Tidak disebutkan di sini. Ya. Tidak termasuk dalam ashabus syura. Ya. Karena di antara sebabnya Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah sudah meninggal dulu sebelum wafatnya Umar bin Khattab. Ya. Ya. Meninggal pada tahun 18 Hijriah. Sementara Umar bin Khattab meninggal tahun 23. Yani 5 tahun sebelum wafatnya siapa? Umar. Ya, ketika terjadi taun, penyakit taun di Amwas di daerah Palestina yang menyebabkan kematian ribuan para sahabat. Ya, 25 ribuan lebih dalam kejadian itu. Ala kulli hal, di antara yang meninggal adalah sahabat Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah. Ya. Fa ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnati wal jamaah meyakini bahwasanya sebaik-baik umat adalah Abu Bakar, Umar, Utsman. Kemudian setelah itu yang tersisa dari ashabu syura, Ali bin Abi Talib, Naam, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kulluhum, semua mereka ini, yasluhu lil khilafah, semuanya pantas untuk menjadi khalifah. Pantas untuk menjadi Amirul Mukminin. Karena Umar mengatakan yang menjadi Amirul Mukminin, yang menjadi khalifah adalah salah satu dari kalian. Dan mereka semuanya adalah dari kalangan Quraisy. Semuanya dari kalangan apa? Quraisy. Wa kulluhum imamun. Mereka semuanya adalah imam. Wa nadhhabu fi dzalika ila hadits Ibnu Umar. Dan kita berpegang dengan hadis Ibnu Umar. Kalau tadi yang pertama Imam Ahmad menyebutkan ijma, kesepakatan para sahabat, kemudian yang kedua beliau sebutkan dalil dari hadis. Nah, kita diajari di sini untuk berpegang dengan dalil. Karena itulah keselamatan. Ya. Yeah. Diajari kita dan diingatkan kita untuk berpegang teguh dengan nusus, nas Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah sebab kebahagiaan, sebab keselamatan. Setelah menyebutkan ijma di atas, para sahabat tidak berselisih bahwasanya tiga orang ini demikian urutannya. Juga dalam hadis Ibnu Umar, wa nadhhabu fi dzalika, kami ahlu sunnah meyakini keyakinan di atas berdasarkan hadis yang sahih. dari sahabat Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Umar mengatakan, kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun, Abu Bakrin thumma Umar thumma Utsman thumma naskutu. Kita dahulu di zaman Rasul masih hidup dan sahabat-sahabat Nabi masih sangat banyak, kita menyebutkan urutan sahabat Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Dan ini dalam keadaan Rasul tahu Rasul alaihi salatu wasallam hidup dan para sahabat masih sangat banyak. Kalau ini merupakan sebuah kebatilan, niscaya Nabi tidak mungkin akan apa? Diam. Kalau ini sebuah kesalahan, tidak mungkin Nabi alaihi salatu wasallam membiarkan kesalahan itu terus berlangsung. Namun demikianlah. Sehingga Rasul pun wafat dalam keadaan yakin, walaupun tidak menulis sesuatu yang ditulis berupa wasiat, para sahabat akan berkumpul kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan betul seperti apa yang beliau katakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena di masa Rasul hidup pun para sahabat mengatakan demikian sudah. Ya. Nah, dan para sahabat bukan munafikun yang lesan mengucapkan sesuatu dengan hati mengingkarinya, tidak. Kalau lesan mengucapkan seperti ini, hati seperti itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Summa min ba'di ashabi syura. Kemudian urutan berikutnya kata Imam Ahmad, sesudah ashabu syura adalah ahlu badrin minal muhajirin. Ahlul badr, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar dari kalangan muhajirin. Summa ahlu badrin minal ansar. Kemudian ahlu badr dari kalangan ansar. Min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ala qadril hijrati wassabiqati awwalan fa awwalan. Ya. Taib. Itu urutan para sahabat. Sesudah ashabu syura, kemudian ahlul badr. Ahlul Badr, dan Ahlul Badr pun terbagi menjadi dua. Ahlul Badr dari kalangan muhajirin lebih utama daripada Ahlul Badr dari kalangan apa? Ansar. Iya. Wabillahi taufiq. Ini taib, kita lanjutkan. Summa afdalun nas ba'da ha'ula ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-qarnu alladhi bu'itsa fihim kullu man sahibahu sanatan aw shahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fa huwa min ashabihi lahu min as-suhbah ala qadri ma sahibahu wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadhara ilayhi nadratan fa adnahum suhbatan huwa afdalu minal qarni alladhina lam yarawhu walau laqullaha bi jami'il a'mal kana ha'ula'i alladhina sahibu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi 'ainihi wa amana bihi walau sa'atan afdalu li suhbatihi min at-tabi'in walau 'amilu kull a'malil khairi. Na'am. Kita lanjutkan ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Ya. Kemudian Imam Ahmad langsung kepada sebuah kesimpulan, walaupun urutan-urutan itu sebenarnya masih ada. Sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah lebih utama daripada yang sesudah Fathu Makkah. Namun sudah dicukupkan oleh Al-Imam Ahmad sampai penyebutan Ahlul Badr saja. Beliau langsung mengingatkan kepada kita bahwasanya siapapun kalau dia adalah sahabat, maka sahabat itu lebih afdal daripada generasi berikutnya, yaitu generasi apa? Tabi'in. Walaupun di antara para sahabat itu bertingkat-tingkat kemuliaannya, bertingkat-tingkat derajatnya, namun serendah-rendahnya sahabat lebih tinggi daripada yang paling tinggi dari tabi'in. Daripada yang lebih tinggi dari apa? Yang paling tinggi dari tabi'in. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Beliau mengatakan, intinya semulia-mulia manusia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat Nabi? Beliau akan menjelaskan takrif pengertian sahabat. Ya, pengertian sahabat. Nanti dites ya. Ya, kalau sudah selesai. Sahabat itu apa? Karena nanti ini keyakinan, namanya keyakinan itu harus kita ketahui betul ya. Nah, nanti kalau ditanya di rumah sama zaujahnya atau anaknya namanya, lagi cerita keutamaan sahabat, kemudian ditanya, "B, sahabat itu apa?" Pokoknya sahabat ya sahabat namanya. Kalau seperti repot ya kan. Ya harus ngerti siapa sahabat itu namanya. Ya. Baik. Imam Ahmad mengatakan, sebelum nanti kita simpulkan ya. Imam Ahmad mengatakan, sahabat adalah kaum yang Nabi diutus di tengah mereka. Berarti disimpulkan sahabat itu adalah orang-orang yang hidup di zaman Rasul hidup. Ya. Nah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya sahabat, ya. Padahal tidak menjumpai zamannya Nabi, berarti dia pendusta. Lu apa ada, Ustaz? Ada. Imam Zahabi di dalam Mizanul I'tidal yang menyebutkan ada salah satu orang dalam biografi kitab itu yang bernama Rotan. Namanya apa? Rotan. Orang namanya Rotan, bukan kayu rotan, tapi demikian namanya Rotan. Al-Hindi, dari Hindi, dari India. Yadda'i suhbah. Dia mengaku sebagai sahabat. Dia berkoar-koar adalah sahabat apa? Nabi. Padahal hidupnya itu pada tahun 600-an lebih. Ya. Ya. Ya. Pengakuan yang tidak benar. Ya. Ya. Dia lahir sahabat sudah tidak ada. Tabi'in pun sudah tidak ada. Kok kemudian dia mengatakan saya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Barangkali ada orang yang tertipu dengan pengakuan. Jangankan mengaku sebagai sahabat, orang mengaku sebagai nabi juga apa? Ada orang yang tertipu ya atau tidak? Tertipu. Wabillahi taufik. Kemudian dikatakan oleh Imam Ahmad, kullu man sahibahu sanatan, semua yang bersahabat dengan nabi, bersama dengan nabi satu tahun, au syahron, atau satu bulan, au yauman, atau satu hari, au sa'atan, atau sejenak saja, au ro'ahu, atau melihat beliau, hanya melihat saja, fahuwa min ashabihi, sudah tergolong sebagai apa? Sahabatnya. Ah, ini faedah lagi. Jadi, seorang dikatakan sahabat, ya, walaupun hanya melihat Nabi alaihi salatu wassalam, ada yang bersahabat dengan Nabi seumur Nabi alaihi salatu wassalam seperti Abu Bakar As-Siddiq. Sudah menjadi sahabat Nabi sejak beliau, Nabi alaihi salatu wassalam belum diangkat menjadi apa? Rasul, sudah bersama. Kemudian ketika Rasul menjadi utusan Allah, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yang beriman pertama kali dari kalangan laki-laki adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. 23 tahun beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yani selama Nabi menjadi apa? Rasul. Berarti menjadi sahabat Nabi kamilan penuh. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang setahun. Ada yang 4 tahun. Contoh yang 4 tahun adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah 4 tahun bersama dengan siapa? Nabi. Karena Abu Hurairah masuk Islam atau bertemu dengan Nabi pada Perang Khaybar. Perang Khaybar itu terjadi pada tahun 7 Hijriah. Ya, sementara Nabi wafat pada tahun berapa? 11, 7, 8, 9, 10, 11. Arba'as sinin. 4 tahun menjadi sahabat Nabi. Ya. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 1 bulan, ada yang beberapa hari, ada yang beberapa waktu sesaat saja, ada yang hanya melihat. Tidak sempat bertemu, tidak bersalaman, apalagi kaum wanita. Nabi tidak pernah menyentuh ya wanita yang bukan apa? Mahram. Ya. Walaupun sudah tua. Ya, jangan kemudian bermudah-mudah anuis tuaiki. Ya. Enggak, enggak bisa. Katakan seperti itu, anuis tuaiki. Lah, tuanya itu seberapa? Nah, Rasul enggak menyebutkan ya, apa namanya? Tua atau tidak namanya. Rasul tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mada mahram. Kecuali lid darurah tentunya, lu darurah masalah lain. Ya. Ya. Seperti dokter yang mengoperasi ini urusan lain namanya. Tetapi al-asl pada asalnya tidak boleh seorang laki-laki menyentuh apa? Ya, wanita. Jadi ada sahabat yang hanya melihat saja. Ini semuanya sudah dikatakan sebagai sahabat. Ya. Wabillahi taufik. Nah. Tetapi yang penting mereka itu berjumpa dengan Nabi tentunya dalam keadaan beriman dan wafat juga dalam keadaan apa? Beriman. Inilah takrif atau pengertian sahabat. Jadi sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi. Kemudian beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan apa? Beriman. Inilah sahabat. Walaupun hanya melihat saja. Wabillahi taufik. Ketika Haji Wada, ya, ketika Haji Wada, ada sebuah kisah di tengah jalan, Nabi alaihi salatu wasallam bertemu dengan rombongan jamaah haji. Ya. Kemudian, ya, Nabi bertanya, manil qaum, siapa kalian? Mereka mengatakan, kami muslimin. Kemudian mereka bertanya, balik bertanyalah, kamu siapa? Aneh ya? Ya. Lah kamu siapa? Padahal yang ditanya siapa? Rasul. Ya, kan, ya. Nah anda siapa? Rasul mengatakan, ana Rasulullah, saya Rasulullah. Ah ini, berarti baru lihat ini kan. Begitu tahu ini adalah Rasul, ada seorang wanita. Dengan cepat-cepat mengangkat anaknya. Anaknya dia gendong, diangkat. Ya Rasulullah, alihada al-hajj. Ya Rasulullah, apakah anak ini juga bisa ikut haji? Mendapatkan pahala haji? Nah, cepat-cepat bertanya. Karena ini ada sumber ilmu. Yang menyampaikan ilmu dari Allah Azza wa Jal. Wanita ini segera mengangkat, apa namanya, sang anak dan mengatakan, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah dia, ya, bisa haji, dapat pahalanya? Kata Nabi, na'am walaki ajr. Iya, bisa. Dan kamu juga dapat pahalanya. Jadi anak kecil ikut haji enggak masalah. Ya. Tapi tidak menggugurkan kewajiban apa? Haji. Nanti kalau sudah balik, dia haji lagi. Harus haji apa? Haji lagi. Iya. Wabillahi taufiq. Kita selesaikan dulu sebentar. Ya. Kata beliau rahimahullah, kata Imam Ahmad, ya, fa'adnahum suhbatan. Jadi para sahabat itu bertingkat-tingkat. Ada yang hanya melihat saja, ya, ada yang bertemu satu jam, ada yang bertemu dan seterusnya. Yang paling rendahnya dari mereka, yang paling sedikit berjumpa dengan Nabi, atau yang paling rendah derajatnya dari sahabat, itu lebih afdol, lebih utama daripada generasi yang datang sesudahnya yang belum pernah melihat siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi sahabat yang paling rendah itu lebih tinggi daripada tabi'in yang paling mulia. Walau laqullaha bi jami'il a'mal, walaupun tabi'in tadi datang kepada Allah dengan membawa amalan-amalan yang banyak, hanya saja mereka tidak membawa satu amalan, yaitu suhbatun Nabi alaihi salatu wassalam, mengiringi Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Wabillahi taufik. Ini ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya. Dan ini bukan perkara sepele, tetapi ini perkara akidah yang muhimmah, yang kita mendapatkan pahala besar dengan meyakini ini. Karena dengan keyakinan ini berarti kita membenarkan Rasul, membenarkan, ya, dalil Alkitab dan juga apa? Sunnah. Ya. Taib. Dan kita telah memuliakan orang yang memang seharusnya dimuliakan, yakni ashabun Nabi alaihi salatu wassalam. Ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah yang bisa saya bacakan dari ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Kita belum membaca syarah dari kitab ini. Dan insyaallah ta'ala dars akan dilanjutkan ba'da salatil isya. Dan sebagaimana telah kita sampaikan, bagi yang memiliki hajat, bagi yang memiliki kebutuhan, tafadhalu. Jadi ini sifatnya apa namanya, selama ada kesempatan, baik kita tambah ba'da apa namanya salatil isya ya beberapa waktu ke depan. Dan monggo bagi yang memiliki hajat atau sesuatu yang memang sangat penting, tafadhalu untuk menunaikan apa yang menjadi hajatnya. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.